Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Antv dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Sutofiq Rahman lewat program acara yang kita nanti dan cintai, lewat acara Cahaya Hati. Dan perlu para pemirsa ketahui, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas satu hal yang sangat menarik sekali. Saya telah berada di salah satu tempat di arah Jakarta Selatan, Wilayah Setiabudi, di salah satu yayasan Nusantara yang di dalamnya mengayomi anak-anak yatim, dan di dalamnya juga betul-betul program mengenai pendidikannya, baik yang formal maupun non formalnya. Di sini sangat betul-betul dibimbing. Bahkan kalau pemirsa mau tahu, yayasan Nusantara ini pun berdiri dipropori oleh salah seorang mu'alaf dari kebangsaan Rumania yang sekarang bernamanya Muhammad Loren. Tentunya pemirsa akan tahu lebih banyak. Nah, pada kesempatan pagi hari ini bahasa saya kecil ujung barangnya, ayo kita berkunjung kepada yang mempunyainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Silakan masuk. Ya, makasih Bang Loren. Ini kayaknya enaknya makan nasi uduk di Pasar Kelanji. Kita sambil duduk sambil mengkaji. Amin. Bisa kenal dengan anak-anak, ngobrol bersama. Senang siapa banget. Tahu situ punya lebih banyak ilmu daripada mereka. Insyaallah. Insya bisa memberi rezeki. Amin, amin, sikit, amin. Membagi sedikit apa ilmu. Insyaallah. Silakan duduk, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah Bang Loren. Ini kita berkumpul di sini dalam satu hadis Nabi kan nyebutin rumah yang paling dimuliakan di muka bumi, yang di mana di dalamnya ada anak-anak yatim yang dihormati. Kalau boleh tahu, Bang Loren kan kebangsaan Rumania. Betul. Bahkan juga termasuk mu'alaf. Ya. Nah, ini sampai sekarang tinggal di wilayah Jakarta Selatan Kuningan ini, dan juga boleh dikatakan menaungi anak-anak yatim yang betul-betul tugas sangat mulia. Dasarnya gimana nih Bang Loren nih? Kalau boleh saya. Mungkin dasarnya dari kita pertama kali dengan cinta kasih. Kedua harus punya niat yang ikhlas, yang tulus. Ketiga itu sesuatu panggilan dari Allah untuk menolong orang lain. Perjalanannya lupa menolong mereka yang lebih susah daripada kita. Jadi mungkin dengan ada orang mungkin percaya kepada saya, dia bilang maafin aja saya sendiri mengurus anak susah, saya tidak bisa bantu. Mungkin siapa tahu situ yang bisa menolong saya. Silakan. Itulah kita 20 tahun yang lalu mulai dari anak tahun 89 ya. Ya. Sampai sekarang 2009 masih tetap jalan. Allah karim. Alhamdulillah. Tuh, adik-adik ya. Mudah-mudahan anak-anak yang di sini juga jadi motivator buat kita. Amin. Pertama dasar cinta kan. Nonton warta berita di kampus Selipi, memang hidup tanpa cinta sepi. Ya. Iya. Ya, yang kedua dasar Bang Loren juga karena ikhlas. Kalau boleh tahu lagi Bang Loren ini kan boleh dikatakan ya harapan saya sih kelapa muda nempel di dalam tas. Mudah-mudahan biar pemuda berkualitas. Ini pendidikannya saya mau tahu. Nah, mereka kan tentunya ada pendidikan yang dari usia-usia kayak seperti ini, ya. Usia-usia wajib belajar. Nah, secara formalnya bagaimana nih? Kalau formalnya mereka sekolah, SD, SMP, SMA. Kalau malam kita sini agama pengajian. Tapi di luar itu saya bilang kita masih yang dibutuhkan di 80% pembinaan dan pendidikan non formal, di mana kita menyiapkan tenaga mereka untuk hari esok yang masih jauh dari hari ini. Betul, betul. Di mana mereka harus belajar, saya bilang itu carilah ilmu sebanyak mungkin, pergilah sejauh mungkin sampai ke negeri Cina. Betul. Di satu saat kamu dapat ilmu, dan jangan lupa ilmu itu bagikan kepada mereka yang belum seperti kau. Tidak boleh lupa atau sombong terhadap ilmu dan kekayaan. Rezeki itu dari Allah sudah diatur. Orang malas ya minta maaf. Betul, orang betul. Rajin insya Allah rezekinya banyak. Iya, memang sudah janji Quran. Bahkan ya bahasa saya mungkin minum jamu di Pondok Indah adik-adik. dengan ilmu segalanya jadi mudah. Ya, bahkan Quran pun menjanjikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Ya, orang-orang yang berilmu dan berilmu, ya, iman berarti kan orang yang benar. Ya, sekarang kan nyari yang pintar banyak, tapi yang rada-rada benar. Nah, ini yang sulit. Nah, itu. Nah, makanya mudah-mudahan. Nah, ini Abang Loren, ya kalau saya lihat di sini kan lebih dari 15 anak. Ya, bahkan kalau lihat dari ini hampir semua 75 anak-an ya. Ya, dari mulai sekolah SD-nya, SMP, bahkan SMA, bahkan ada yang udah sampai tingkat akademis ya untuk kuliah. Ini mereka ya apa semua dari Jakarta atau dari tempat yang saya kasih nama Nusantara dulu-dulu dengan sesuatu harapan satu-satu. Anak dari mana saja boleh datang, kapan saja kita pintu terbuka untuk menerima mereka dengan baik. Tidak pernah pungut biaya sepeser pun, asal itu anak itu punya niat-niat mau menuntut ilmu, silakan kami kasih kesempatan, nyurilah sebanyak mungkin. Betul, dasarnya cinta dan hati yang ikhlas ya. Jadi kan orang bilang kan, ya makanya mudah-mudahan nih, ya Abang Loren juga, ya kita minta sama Maha Kuasa Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehingga semangatnya, motivasinya betul-betul Allah kuatkan segala-galanya. Ya, Bang Loren, ini ya tentunya kan dari tahun 89 sampai sekarang 2009. Kalau kata orang Arab isruna sana, 20 tahun kurang lebih. Ya tentunya kan mengalami ya namanya kebaikan. Bukan namanya, kalau bahasa Nabi kan nonsen, kebaikan enggak luput daripada aral. Betul. Nah tentunya gimana nih, ya tip-tip dari Bang Loren sehingga bisa istiqomah sampai 20 tahun sampai saat ini. Mungkin satu, karena saya dari kecil tidak pernah belajar dengki sirik pada orang lain. Tidak pernah melihat orang lain yang lebih kaya daripada saya, seluruh definisi kaya enggak ada. Jadi saya setiasa terima kasih kepada mereka yang pernah menolong saya, mendidik saya, menjadilah orang yang baik. Betul. Rezeki dan ilmu itu disuruh dibagikan kepada siapa-siapa, bukan cuma suruh, ikhlas. Kita membagi tanpa khawatir tentang esok. Allah yang bilang, kita nanti 700 kali ditambah lagi. Dan itu benar. Saya tidak pernah takut memberi kepada mereka. Kalau masalah pendapat orang, yang saya bilang setiasa, kita jangan berbuat sesuatu gara-gara kita mau dapat pendapat orang lain, tapi gara-gara kita punya niat yang mungkin, yang harapan itu anak satu-satu bisa jadi lebih baik daripada kita. Biarlah mereka punya saudara, orang tua, lingkungan yang tidak setuju dengan dia untuk maju. Saya bilang jangan khawatir, sebab kamu yang akan jadi orang, bukan mereka. Apain kamu ikut orang itu, apain, pikirin, yang penting kamu makanya pantas Loren, ya kalau dalam Nabi, dalam sabdanya menyebutkan ketika empat kelompok ada adik ya di surga nih, nanti Nabi janjikan pertama yang haji mabrur pengen masuk surga duluan, yang kedua adalah mereka yang haji mabrur dan juga jihad fisabilillah, yang ketiga para ulama. Ulama diberikan waktu untuk pertama, ternyata kata para ulama, buat pemisahan TV nih, mudah-mudahan menjadi motivasi juga buat kita. Apa? Kata ulama, saya gak bisa masuk surga duluan, karena saya juga menjadi orang pintar, orang yang berilmu, karena jasanya orang-orang kaya yang dermawan. Nah makanya diberikan jatah yang pertama masuk surga duluan adalah para agnia, orang-orang kaya yang murah tangan. Nah kita doakan juga mudah-mudahan pemirsa TV yang menyaksikan saat ini bagaimana ya Abang Loren dengan perjuangannya, ini betul-betul jihad juga di jalan Allah. Karena betul-betul apa? Mencerdaskan manusia dari enggak tahu menjadi tahu, dari bodoh menjadi pintar. Bahkan Nabi pun menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Kata baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang bisa menghasilkan manfaat yang baik buat orang lain. Punya niat begitu enggak? Betul. Niat begitu enggak? Tapi mudah-mudahan tetap ya hatinya jangan semata-mata karena yang lain, tapi semata-mata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah ikhlas insyaallah semuanya jadi mudah. Nih Bang Loren, ya makasih banget ini pagi ini bisa berkunjung dan bisa tahu bagaimana, mudah-mudahan juga buat saya ya yang bertanya sama Bang Loren, juga pemirsa Antv ada di mana-mana, ingat mana kata sodakotun minmal, belum pernah ada sejarahnya kata baginda Rasul, harta kita berkurang dengan sebab dipakai sedekah. Enggak ada kamusnya itu, enggak ada sejarahnya. Mudah-mudahan kalian juga entar menjadi orang besar, jangan ya. Ingat pesan Ustaz, ada kulit makan kedondong, punya hidup jangan pelit dong, gitu ya. Nah, insyaallah ya Bang Loren, ini makasih, mudah-mudahan juga ya kunjungan saya pada kesempatan ini ya buat pemirsa juga di rumah, Bang Loren mudah-mudahan jangan pernah ini. Oke, saya doakan juga. Kita doakan juga ya. Amin. Mudah-mudahan sebentar terus semangatnya. Maju terus. Bangsa ini jadi bangsa yang benar. Pemuda hari ini mudah-mudahan menjadi pemuda pemimpin masa yang akan datang. Amin. Insya Allah pemirsa TV ya, ingin tahu lebih jauh lagi program-program yang ada di Yayasan Nusantara ini, insya Allah ke pasar ikan naik motor mini. Kita lanjutkan setelah ini. Ya, pemirsa ANTV, masih bersama saya lewat acara Cahaya Hati. Abang Loren kembali lagi ini. Saya betul-betul melihat perjuangan Bang Loren selama 20 tahun sekarang telah membina di Yayasan Nusantara dari anak-anak yang berbagai macam daerah dan memasyar agama, rumah yang paling dihormati oleh Allah, sangat dicintai di mana di muka bumi, rumah di dalam ada anak-anak yatim yang dicintai dan disayangi. Kalau boleh tahu, tentunya kan selama 20 tahun itu banyak juga suka dukanya dalam menjalani perjuangan dan kegiatan mulia ini. Bisa saja. Tapi kita mungkin dengan tujuan kita yang baik, yang positif, kita, saya punya pendapat, itu semua disingkirkan dulu. Soal yang paling penting itu Allah. Betul. Berapa pun kita baik terhadap orang, berapa pun kita buat sesuatu yang baik, belum tentu mereka mengerti makna terima kasih. Betul. Jadi kita dengan sejata, jangan sampai kita putus asa karena ada orang yang tidak mau menerima kebaikan kita. Kita tetap menjalankan hidup kita dan menolong mereka yang mungkin masih menunggu tolongan kita. Jadi yang biasa-biasa orang bilang orang bule, nanti itu bulenya anaknya mau dijual kemana, katanya di mana bisa jual berapa, soalnya yang nggak tahu. Berapa tahu dari mana? Ya orang bilang. Oh jadi di sini sistemnya kita orang bilang, tapi buktinya nggak ada. Masih katanya. Alhamdulillah, makasih Bang Loren yang boleh katakan motivasinya buat saya, buat tulisan TV di rumah, juga buat adik-adik. Makanya Nabi mengingatkan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang enggak bersyukur dengan manusia, maka dia enggak bersyukur dengan Allah. Wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa orang yang enggak bersyukur dengan yang sedikit, maka dia enggak akan bersyukur dengan nikmat yang banyak. Tapi ada di sini jalannya enak enggak? Belajarnya gimana belajarnya? Enggak terganggu kan? Enak. Untuk pendidikan formalnya? Hah? Insyaallah semua ya, enggak ada masalah ya. Allah karim ya. Makanya mudah-mudahan ya kelapa muda ada di seputar. Tolong nih pesan Pak Ustaz ke depannya menjadi pemuda-pemuda yang pintar. Amin. Tapi ingat, seputarnya dari Matraman, pintar juga hatinya selalu beriman. Begitu. Yang penting ini, karena tetap diingat ya, dalam Quran Allah telah menjelaskan. Ya Bang Loren ya, dalam Quran Allah sampai mana kata tadi Bang Loren, kalau mungkin dibahasakan lewat bahasa Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Pada hari ini Al-Quran menjelaskan, enggak bermanfaat harta kamu, enggak bermanfaat anak kamu, illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa berjumpa dengan Allah, yang bisa kembali dengan Allah, kecuali mereka-mereka hamba Allah yang memiliki hati yang bersih, hati yang betul-betul suci, yang di dalamnya selalu berisi hati yang ikhlas. Ya pemirsa ANTV, dimanapun Anda berada, betul-betul motivasi buat kita semua ini. Bahkan Nabi mengingatkan buat kita, ma min yaumin yusbihul ibad illa malakan yanzilan. Sampai kata Nabi, setiap hari buat mereka-mereka yang gemar menginfakkan hartanya, yang enggak pelit, yang betul-betul dermawan, apa kata Nabi, diturunkan ke muka bumi dua malaikat Allah. Kita mampunya berapa? Apakah mampunya cuma 1000 rupiah? Mampunya 2000 rupiah? Mampunya 5000 rupiah? Atau lebih dari itu? Ketika kita infakkan harta kita di jalan yang benar buat menyantuni yatim piatu, Allah balas ke malaikat berdoa yang tadi turun ke muka bumi. Apa doa malaikat buat mereka yang enggak pelit, yang gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah? Allahumma afi munfikan khulafa. Ya Allah, kata malaikat ini, berikan kepada hamba-Mu ini yang gemar menginfakkan hartanya di jalan-Mu khulafa, berikan ganti rugi berikan yang nikmat yang berlimpah kepada dia. Tapi hati-hati buat pemirsa MTV di rumah, ya, juga buat saya, buat Bang Oren, buat kita nih pemuda-pemuda ntar menjadi pemuda yang berbetul-betul kualitas, jadi orang besar, jadi orang kaya. Ingat, setiap hari juga malaikat itu berdoa buat mereka-mereka hamba Allah yang rezekinya ada tapi pelit. Doanya na'udzubillah min dzalik, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kata malaikat, berikan ya Allah kepada mereka yang pelit menyumbangkan harta di jalanmu padahal dia mampu, talafa. Berikan kepada mereka malapetaka, musibah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya ya adik-adik yang ada di sini, jangan pernah pesimis. Betul-betul mudah-mudahan selalu optimis. Apalagi ngelihat nih figur kita Bang Loren, ya, seorang mu'alaf, betul-betul tinggi luhur cita-citanya. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari adik-adik, mau gak di akhir pertemuan kita berdoa ya? Ya, angkat kedua tangan kita, kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nastaghfirullahal'azim, nastaghfirullahal'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna saburah. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersabar. Wa ja'alna syakurah, jadikan kami hamba-Mu yang pandai berterima kasih. Wa ja'alna fi aynina saghirah, jadikan kami hamba-Mu yang ketika kami memandang diri kami sendiri adalah kami hamba yang kecil, yang dhaif. Wa fi a'yunin nasi kabira, akan tetapi ya Allah, jadikan ketika kami dipandang oleh hamba-Mu yang lain, besarkan derajat dan di bawah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa MTV, demikian kurang lebih pembahasan kita lewat acara yang kita cintai di Cahyati. Mudah-mudahan dari kegiatan dan apa-apa yang ada di Yayasan Nusantara ini betul-betul kita mendapat pelajaran yang bermanfaat buat kita, sehingga dari ini untuk kita selalu gemar bersedekah dan menginfakkan harta kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya saya Taufikur Rahman, juga Bang Loren di sini, adik-adik dari Yayasan Nusantara undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Loren, ini ada titipan dari MTV Peduli. Mudah-mudahan juga mohon doanya pergi haji ke kota Mekah. Mau melontar mencari batu, anti kepeduli selalu biar tambah berkah karena sayang dengan yatim piatu. Tolong diterima. Terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah ya. Bermanfaat demi anak-anak. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan Anda bisa melanjutkan kepedulian terhadap orang lain juga. Amin. Jangan sampai nanti ada orang sirik bilang cuma kita yang kasih orang lain. Jadi ini membagi rasa. Mudah-mudahan insyaallah kepada kita, dan tadi yang sejahtera pintu terbuka, ada orang susah silakan pintu kita terbuka, hati terbuka. Dan kapan aja kalau ada kelebihan boleh dibagi. Insyaallah. Apalagi kalau anak-anak mari ke sini masuk ke sekolah kita untuk belajar jadi pintar. Amin, insyaallah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTV, baru saja kita berkunjung di salah satu yayasan Nusantara yang dipelopori oleh salah seorang mu'alaf. Tapi betul-betul banyak hikmah yang dapat kita ambil. Seorang mu'alaf tapi betul-betul mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Kalau Nabi menyebutkan lewat janjinya, saya dengan orang-orang yang gemar menyantuni anak yatim, dekatnya antara jari telunjuk dengan jari tengah ini kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan pemirsa MTV juga mau untuk menjadi abang loran yang berikutnya, sehingga mau janji Nabi gak pernah ada sejarahnya harta kita berkurang dengan sebab dipakai untuk sedekah di jalan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita melihat lagi di dalam Al-Quran, Al-Quran begitu jelas menyebutkan, menjelaskan ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim. Tahukah kamu siapakah mereka yang disebut menghancurkan agama Allah? Fadzalika alladhi yad'u al-yatim, mereka-mereka yang gemar menghardik orang miskin dan mengambil harta anak-anak yatim. Nah, hadirin pemirsa MTV dimanapun Anda berada, ayo kita ikuti sunnah Nabi. Nabi ketika ditanya, man anta, siapa engkau? Jawaban Nabi, aku bapaknya anak-anak yatim. selalu yang menyantuni kesejahteraan hidup kehidupannya daripada anak-anaknya. Mudah-mudahan ya kisah atau kejadian yang baru saja tadi kita ikuti secara bersama lewat program acara Cahaya Hati ini di Yayasan Nusantara, terbuka hati kita untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang murah tangan, yang dermawan untuk mensiarkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita kembali kepada Allah, meninggal dunia dalam keadaan khusnul khotimah. Amin ya Allah, ya mujibat saini. Akhirnya saya Taufiqur Rahman undur diri daripada acara Cahaya ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Arafamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Yeah.